organisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal gelar, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Kemajuan dan juga berpendidikan di dalam segala bidang ini modern. Kemanusiaan tinggi nilai peradaban di segala pergaulan ini modern. Mari membangun negara dengan landasan dan agama. Modernisasi yang gini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kesombongan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan, sembah yang bukan modern, tapi suatu keingkaran. Urakan bukanlah modern, bahkan nyaris seperti hewan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal gelar, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Pakai jilbab, rapi, sopan dan beradab. Dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan gerahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat terbuka, tak pemerkosaan an melanda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Mabuk-mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal gelar, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik. dan campakan burung.